Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان في الدين أعزني الله وإياكم. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya. Di antara kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu besar adalah kita diberikan kesempatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk bertalabul ilmi syar'i, mempelajari ilmu syar'i, mempelajari dinul Islam bil adillah dengan dalil-dalil baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kenikmatan yang sangat besar, khusus menjadi istimewa nikmat thalabul ilmi ini dikarenakan sangat sedikit orang-orang yang mau belajar agama sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah di zaman sekarang ini. Karena seringnya kebanyakan manusia di zaman kita khususnya itu tersibukan mereka dengan perkara-perkara yang lahun wa la'ib, perkara-perkara yang sia-sia, perkara yang main-main. Nah, tersibukkan dengan perkara dunia, bahkan waliyazubillah sibuk dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ketika kita diberikan taufik, kemudahan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menuntut ilmu, maka ini nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar, yang kita hendaknya memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa mengadakan majelis ilmu pada malam hari ini di tempat ini, di rumah ini yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberkahi pula orang-orang yang ada padanya. Amin ya mujibal sa'ilin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pelajaran Kitabul Jami' dari kitab Al-Bulughul Maram, Bulughil Maram karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kita masih pada bab tarhib min masawi'il akhlaq, bab larangan dari akhlak-akhlak yang jelek. Pada pertemuan sebelumnya kita bahas hadis yang ke-1516, yaitu sedikit kita murojaah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mustabbani maqala, dua orang yang saling mencela dengan apa yang mereka berdua katakan, fa'alal badi, maka dosanya bagi yang memulai. Ma lam ya'tadil mazlum, selama orang yang dizalimi tidak melampaui batas. Akhrajahu Muslim, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Ahmad Yani. Nah, murojaah pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan tipe ataupun sikap manusia ketika dizalimi. Nah, tiga sifat manusia secara umum ketika dizalimi. Ada enggak ini? Nah, zal Ahmad Yani, apa saja? Man, dan sekaligus sebutkan hukumnya. Orang yang dicela itu pertama dia akan membalas celaan dengan memakai batas. Nah, hukumnya haram. Hukumnya haram. Kemudian yang kedua, orang yang dicela itu tidak membalas celaan orang yang mencela. Terus ngapain? Tidak diperbolehkan. Tidak membalas. Iya. Ngapain kembali? Diam aja. Yang pertama, orang yang dicela dia membalas dengan berlebihan. Nah, kalian kamu tuh orang yang goblok. Kalian kamu goblok, tolol plus indah itu berlebihan balasnya. Yang kedua apa? Yang kedua. Yang kedua, seseorang yang dicela membalas dengan tidak melampaui batas. Nah, membalas tidak melampaui batas. Nah, ini apa hukumnya? Diperbolehkan. Terus yang ketiga? Yang ketiga dia tidak membalas. Nah, ini yang dianggap. Tidak membalas tuh ngapain? Memaafkan apa takut enggak membalas tuh? Memaafkan. Memaafkan. Itu yang paling afdol. Kalau apa tidak membalas tapi takut, afdol apa enggak? Hah? Enggak balas. Cuma enggak balasnya bukan anu, bukannya memaafkan, cuma takut. Afdol apa enggak? Enggak afdol namanya. Nah, dia dihitung orang yang penakut, jubun. Nah, setelahnya, yo. Yo ya. Oh, gitu ya. Ya boleh. Benderman. Pertanyaannya. Naam. Apa saja di antara keutamaan orang yang memaafkan orang yang berbuat zalim kepadanya? Enggak ngantuk kalau ditanya insyaallah. Kalau ngomong terus tentu ngantuk nanti. Apa saja keutamaan orang yang memaafkan? Tadi kan yang afdol itu kalau disakiti, kalau dizalimi memaafkan. Nah, memaafkan itu bukan berarti enggak mampu membalas, tapi karena mengharapkan keutamaan dari Allah Tabaraka wa Taala. Apa keutamaan orang yang memaafkan orang lain yang menzalimi dia padahal dia mampu membalas? Apa keutamaannya di antaranya? Memilih surga yang mana? Memilih bidadari. Nah, dia nanti pada hari kiamat akan disuruh. Nah, dipanggil, da'ahullahu ala ru'us man kazzama ghaizan, barang siapa yang mampu menahan marah wa huwa qadirun ala ayyan fuzahu, dalam keadaan dia mampu untuk melampiaskannya, bukan penecut, bukan takut. Nah, maka da'ahullahu ala ru'usil khala'ik, Allah akan memanggil dia nanti pada hari kiamat di hadapan kepala-kepala makhluk. Nah, kemudian hatta yukhayyirahu, nah, min huril aini sya'a, min ayyil huril aini sya'a. Kama qala Rasulullah SAW, nah, sampai dia disuruh untuk memilih bidadari mana saja yang dia ingin, yang dia inginkan. Nah, sebelahnya, apalagi keutamaan memaafkan. Tidak hadir juga. Ini menunjukkan keutamaan menghadiri majelis ilmu. Sering yang ditanya tuh alasannya enggak hadir. Ini menunjukkan apa? Besar nilai keutamaan orang hadir di majelis ilmu. Yang hadir saja ditanya enggak mesti tahu. Entah lupa, entah dia enggak nyambung dan seterusnya, dia enggak merojaah, apalagi yang tidak hadir. Ini menunjukkan keutamaan hadir di majelis ilmu. Abu Ahmad, apalagi keutamaan memaafkan? Orang yang berbuat zalim kepada kita. Enggak hadir juga. Hadir. Hadir kan? Kan hadir aja belum tentu bisa. Hadir saja belum tentu bisa jawab kan, apalagi enggak hadir. Gimana nih? Hadir apa enggak? Hadir. Apa keutamaan memaafkan itu di antaranya kemarin? Masih ada ya? Masih ada. Enggak ada yang lain? Ada, nah, ada kan? Ada kok antum membatas ziko. Masih ada kayaknya. Anda membawakan sebuah ayat. Anda membawakan sebuah ayat. Surah Ali Imran ada kan? Nah kan? Apa Mas Limani keutamaan orang yang memaafkan tuh? Anda enggak minta nyebutkan ayatnya. Nah, orang yang memaafkan orang lain itu di antara ciri-ciri orang yang bertakwa yang dijanjikan surganya Allah Tabaraka wa Taala. Nah, saya ulangi, orang yang memaafkan itu di antara keutamanya dia termasuk ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Taala yang mendapatkan janji surganya Allah Tabaraka wa Taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Wasari'u ila mawhiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabbmu dan juga surga al-jannah yang luasnya seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna bis-sarra. Nah, berikutnya. Apa sih, Pak? Hadir enggak? Hadir. Apa saja keutamaan orang yang bertakwa yang disebutkan di dalam ayat tersebut? Ciri-ciri, apa ciri-ciri orang yang bertakwa di dalam ayat tersebut? Orang berinfak hartanya karena lapang atau kok karena gimana? Bukan karena. Ketika. Nah, ketika. Ketika lapang atau susah. Nah, berinfak baik ketika lapang atau ketika susah. Yang kedua, apa? Yang bisa mengendalikan amarahnya. Nah, mulkalinina ghayallah, orang yang bisa mengendalikan marahnya. Yang keempat, yang ketiga, orang-orang memaafkan manusia. Orang-orang yang memaafkan kesalahan manusia yang menzaliminya. Yang kelima, yang keempat, apa? Orang-orang berbuat kebaikan. Orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah menyatakan alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas, Allahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang berinfak di kala lapang dan di kala susah, sempit, dan juga orang-orang yang mampu menahan amarah dan juga yang memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Maka berarti termasuk cirinya adalah orang-orang yang berbuat ihsan. Nah, berikutnya Yopi hadir enggak? Enggak. Semangat tadi enggak. Semangat. Semangat ngomong enggak ya. Alasannya kuat kalau enggak hadir. Kalau hadir kurang kuat alasan enggak misalnya. Hakim hadir enggak? Nah, hadir. Pertanyaannya, kalau engkau dicela sama orang, ciri engkau memaafkan itu gimana? Apa diem, bayang, gak ngomong apa-apa? Apa gimana ciri engkau memaafkan? Diem, Pak. Diem, Pak, ya? Diem, Pak. Ah. Mas Agus, kalau dicela atau dizalimi, memaafkan itu diem, bayang, atau gimana? Nyapa, assalamualaikum. Ya, terus. Ya, jangan cemburu. Gitu toh. Apalagi, anu, nanti berapa nih? Ya. Kak, ciri memaafkan itu adalah ngomong, ngomong, jangan diem aja, dicela habis-habisan, diem aja, senyum-senyum saja, ataupun jangan diem. Nah, yang afdol adalah apa? Ketika dicela adalah dia ngomong, saya bukan gak sanggup membalas, tapi aku apa? Mencari keutamaan memaafkan, lebih kurangnya. Itu yang paling afdol, jangan diem. Kalau diem dikira dia, kalau diem semakin melunjak dia, dan dia semakin apa? Dikira kita penakut. Kalau diem saja, dikira kitanya ciut, penakut nyalinya. Ya kalau hidin rahimani wa rahimakumullah, maka yang afdol diupayakan untuk dijelaskan. Nah, kalau salah, justru mereka semakin merendah, dan bukan berarti apa? Takut. Ya kalau hidin rahimani wa rahimakumullah. Ini diambil dari istimbat ketika orang yang berpuasa dia dicela oleh seseorang, maka kata Rasulullah hendaknya dia mengatakan apa? Ini sha'id. Saya sedang berpuasa. Artinya yang menyebabkan saya enggak mampu membalas bukan karena takut, bukan karena pengecut, tetapi karena saya sedang puasa, menghormati puasa, menghormati ibadah puasa ini. Innallahi rahimani wa rahimakumullah. Padahal mampu untuk memaafkan. 6. Kana hadir rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat para salaf itu sikap memaafkannya itu luar biasa, yang sampai kita mungkin enggak kepikir sama sekali di zaman kita ini. 6. Kalau masalah kita contohkan diantaranya adalah bagaimana Rasulullah SAW ketika orang-orang kafir Quraisy di Mekah banyak yang menolak dakwah, dakwah Rasulullah SAW, maka Rasulullah berupaya untuk berdakwah ke tempat yang lain, semoga beliau mendapatkan dukungan. Maka beliau ketika itu pergi ke Taif, yang di sana didakwahi adalah Bani Saqif namanya. Berdakwah ke sana dengan harapan mereka mau membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ya Nabi rahimani wa rahimakumullah, beliau berdakwah, mengajak mereka untuk berdakwah. Ternyata satu dakwahnya ditolak. Nah, dakwahnya ditolak. Yang kedua, ya Allah jazakumullah rahimani wa rahimakumullah, selain ditolak, beliau apa? Dilempari dengan batu. Ketika Kalau kita kan masya Allah, kalau kita berdakwah dengan lemah lembut, nah orang yang didakwah itu kan apalagi di Indonesia ini biasanya jarang yang menolak dengan kasar. Nah, yang ada paling apa, ditolak dengan halus. Nah, mohon maaf, gak bisa. Kalau misalnya menumpang taklim di sebuah masjid, mohon maaf, gak bisa. Tetapi Rasulullah SAW selain ditolak dakwahnya, nah, setelah itu orang-orang sakit ketika itu bilang kepada anak-anak, lempari orang itu dengan batu. Nah, lempari. Nah, orang yang berdakwah itu dengan batu. Sehingga kumpul anak-anak ketika itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, melempari Rasulullah SAW dengan batu. Sampai Rasul pergi berlindung di sebuah kebun. Berlindung di sebuah kebun. Kemudian di kebun itulah datanglah malaikul jibal, malaikat gunung, yang dalam keadaan beliau kakinya dilempari batu berdarah-darah. Berdarah, sampai beliau ketika itu mengatakan, sungguh aku melihat. Nah, aku melihat seorang nabi. Kata Rasulullah SAW, aku melihat seorang nabi, Bani Israel. Aku melihat dia berdakwah kepada kaumnya, kemudian kaumnya melempari dia dengan batu sampai kepalanya berdarah, mukanya berdarah. Nah, Nabi khonafidin rahimani wa rahimakumullah berdakwah, nah, mukanya, kepalanya dilempari sampai berdarah-darah. Rasul menceritakan tentang seorang nabi yang telah berlalu. Nah, bagaimana Nabi Zakaria, Nabi Yahya yang mereka dikejar-kejar mau dibunuh, khonafidin rahimani wa rahimakumullah, bahkan ada yang digergaji mereka. Nah, maka Rasulullah SAW ketika sedang sedihnya dilempar dengan batu berdarah-darah, tiba-tiba datang malaikul jibal, malaikat gunung. Kata malaikat gunung itu, nam, saya adalah malaikat gunung, silahkan engkau perintahkan, kalau engkau mau aku akan mengangkat gunung ini dari akar-akarnya, dari paling bawah, kata dia, akan aku angkat gunung ini dari akarnya paling bawah, ku angkat setinggi-tingginya, kemudian kutimpakan ke orang Tawaf Bani Thaqif. Kutimpakan kepada orang yang ada di Tawaf Bani Thaqif, kata Malakul Jibal. Tetapi apa kata Rasulullah SAW dalam kondisi beliau sedang apa? Berdarah-darah. Nah, kalau kita kan mungkin emosinya sangat sangat tinggi, berdarah-darah. Insyaallah rahimani wa rahimakumullah. Tidak pandang, tidak lama berpikirnya untuk memenuhi, untuk mengiyakan apa yang ditawarkan oleh malaikul jibal. Tapi luar biasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kondisi beliau sampai berdarah-darah, beliau mengatakan bal arju, bahkan saya berharap min sulbihim, ada dari keturunan-keturunan mereka, man kana yu'minu billahi wa rasulih, yang mereka itu beriman kepada Allah dan Rasul dan Rasulnya. Luar biasa, karena memang dakwah itu yang diinginkan adalah manusia masuk ke dalam Islam, bukan melampiaskan emosi, bukan melampiaskan marah. Ifalahidin rahimani wa rahimakumullah. Ternyata khonafidin rahimani wa rahimakumullah, Bani Thaqif ini luar biasa jahatnya. Nah, selain mereka menolak dakwah Rasulullah SAW, kemudian menyuruh anak-anak untuk melempari Rasulullah SAW dengan batu sampai kaki beliau berdarah, sampai tadi malaikat gunung menawarkan hal itu kepada beliau, ternyata tak lama kemudian di tengah-tengah Bani Thaqif ini, ada beberapa orang tokoh mereka, luar biasa. Ada beberapa orang tokoh, luar biasa, tokoh masyarakatnya Bani Thaqif. Nah, tokohnya, bukan rakyat jelata, tokoh-tokohnya menerima dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menerima dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata beberapa orang tokoh ini dibunuhi oleh Bani Thaqif. Dibunuh, padahal tokoh ya, yang tadinya diagung-agungkan, dilulukan tokohnya Bani Thaqif. Tapi ketika beriman kepada Rasulullah SAW, tokoh-tokoh ini dibunuh. Nah, bukan seperti kita ya, dikucilkan, tidak ditegur atau dilengserkan dan setelah dibunuh tokoh-tokohnya ini. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka 6 ini luar biasa kejahatan Bani Tsaqif. Ternyata ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, setelah itu Allah memberikan karunia kepada mereka, hidayah kepada mereka, menyesal dengan perbuatan mereka. Lihat bagaimana harapan Rasulullah SAW setelah itu terkabul. Nah, ternyata timbul penyesalan dari mereka, akhirnya mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika sehingga Bani Tsaqif ini itu termasuk kabilah yang akhir-akhir masuk ke dalam Islam. Tadi luar biasa jahatnya. Tetapi apa? Allah beri hidayah masuk dalam Islam. Ini menunjukkan kepada kita ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sejahat-jahatnya manusia, sejahat-jahatnya orang. Nah, jangan sampai kita ketika dia berbuat jelek kepada kita, apalagi kepada dakwah ini. Nah, kepada dakwah, jangan sampai kita mendoakan kejelekan kepada dia ketika dia masih hidup. Tapi doakanlah supaya dia mendapatkan hidayah. Ini luar biasa, apalagi sampai dikatakan apa? Mau membalas. Tidak, tapi mendoakan dengan kebaikan. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ternyata ketika mereka akhir-akhir masuk ke dalam Islam, tibalah kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu, nah, setelah Rasulullah SAW meninggal itu terjadi fitnah yang cukup besar. Fitnah orang-orang yang murtad. Banyak orang-orang yang telah masuk ke dalam Islam, mereka murtad ketika Rasulullah meninggal. Sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu memerangi orang-orang yang murtad tersebut. Di antara yang ragu, ketika banyak suku-suku yang murtad, yang ragu yang telah masuk Islam Bani Tsaqif. Bani Tsaqif ikhwanul rahimani wa rahimakumullah. Bani Tsaqif, gimana kita ini? Melo. Kan ketika banyak orang yang murtad, orang-orang sekitar Arab itu kan macam-macam. Ada yang ikut murtad, ada yang kokoh. Nah, ada yang ragu, ada yang apa? Apa yang keempat? Nunggu kira-kira gimana perkembangan apa agama Islam setelah Muhammad ini. Kalau memang ternyata mundur, ya sudah kita murtad. Kalau ternyata masih kokoh, ya kita tetap kokoh. Nah, di antara yang ragu ya kana fidir rahimani wa rahimakumullah Bani Tsaqif, yang akhir-akhir masuk ke dalam Islam. Maka ketika mereka ragu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, muncullah tokoh-tokoh mereka yang mengatakan kalian itu terakhir masuk ke dalam Islam. Nah, kalian itu suku yang terakhir-terakhir masuk dalam Islam. Masa sekalian kalian mau keluar duluan? Terakhir masuk mau keluar duluan. Kokohlah kalian wahai Bani Tsaqif. Maka akhirnya ternyata Bani Tsaqif ini yang termasuk bani yang kokoh dalam berpegang dengan Allah kenabian Rasulullah SAW walaupun beliau telah meninggal dunia. Lihat fadhilul rahimani wa rahimakumullah, barokah doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau ketika ditawarkan untuk Bani Tsaqif dihancurkan, beliau tidak menerima, tidak mau menerimanya fadhilul a'azzani Allahu wa iyyahu. Begitu pula ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mau melihat sejarah. Nah, di antara contoh yang luar biasa, sikap memaafkan yang luar biasa dalam keadaan disakiti bukan sekedar ucapan. Kalau kita ini kan sakit hati itu biasanya kalau sekedar baru sekedar apa? Ucapan. Dicela, dihina, diejek, dicemooh, di mungkin dilaknat wallahu alam, dibilang anak durhaka, tidak berbakti kepada orang tua, tidak berbakti kepada mertua, tidak berbakti kepada saudara dan seterusnya. Nah, terkadang kita sudah sakit hati dengan omongan-omongan demikian. Nah, padahal kita sakit hati itu belum menyentuh fisik. Sahih. Ada enggak kita yang sampai menyentuh fisik? Orang tua enggak setuju, dipukuli. Belum sampai menyentuh fisik. Nah, atau bahkan apa? Di berdarah-darah ya fadhil rahimani wa rahimakumullah. Cuma tadi cuma omongan habis itu sudah selesai. Tapi kadang sakit hatinya sampai lama. Makanya tidak selayaknya ya fadhil rahimani wa rahimakumullah. Al-Imamu Ahmad rahimahullahu taala. Al-Imamu Ahmad rahimahullahu taala. Nah, beliau ini terjadi fitnah yang sangat besar di masa beliau ketika orang-orang Mu'tazilah, orang-orang filsafat itu mempengaruhi penguasa ketika itu. Yaitu ketika mereka menanamkan kepada penguasa ideologi pemahaman Al-Quran adalah makhluk. Meminta kepada masyarakatnya pemimpin ketika itu untuk semuanya mengatakan Al-Quran makhluk. Sementara keyakinan kaum muslimin, keyakinan ahli sunnah wal jamaah dan Imam Ahmad berpegang teguh dengannya dengan yang lainnya beberapa orang ketika itu, bahwasanya Al-Quran kalamullah wa laisa bimakhluk. Al-Quran itu kalamullah bukan makhluk. Tetapi ikhwan rahimani wa rahimakumullah, tokoh-tokoh Mu'tazilah ini berhasil mempengaruhi para penguasa. Berhasil mempengaruhi para penguasa. Nah, sehingga para penguasa terpengaruh. Maka kalau ada di zaman sekarang ini, khalafidin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang mau menghasut para penguasa untuk menjegal dakwah ahli sunnah, maka bukan yang pertama. Ulangi. Nah, kalau ada di zaman sekarang ini, para orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat, yang tidak suka dengan dakwah salafiyah, dengan dakwah ahli sunnah, nah mereka menghasut para penguasa, orang-orang yang punya kedudukan untuk memberhentikan mereka, untuk mengusir mereka dan seterusnya, maka itu bukanlah yang pertama. Sudah terjadi dari zaman dahulu kala, sallallahu rahimani wa rahimakumullah, termasuk nah di zamannya para nabi, Nabi Isa cuman dipengaruhi penguasanya. Ada yang lapor-lapor tentang Nabi Isa dan juga apa tentang Hawari, pengikutnya Nabi Isa, para pengikutnya Nabi Isa yang mengamalkan ajaran Nabi Allah Isa, dipengaruhi raja. Nah, dipengaruhi penguasa. Termasuk penguasa di zaman Imam Ahmad dipengaruhi oleh orang-orang Mu'tazilah. Nah, penguasa ketika itu tiga generasi, khalafuddin rahimani wa rahimakumullah, semuanya beraliran. Nah, atau terpengaruh dengan pemikiran Mu'tazilah adalah Al-Quran adalah makhluk. Khalifah yang pertama adalah Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun. Kemudian yang kedua setelahnya Khalifah siapa apa Rob? Yang kedua setelah Al-Ma'mun siapa? Abdul Wahid, siapa setelah Al-Ma'mun? Amin ya. Al-Mu'tasim Billah. Nah, setelah Khalifah Al-Ma'mun, Khalifah Al-Mu'tasim Billah. Sudah? Yang ketiga, Khalifah pengganti Al-Mu'tasim Billah adalah Al-Wathiq Billah. Al-Wathiq Billah. Tiga khalifah ini, khonafidin rahimani wa rahimakumullah, berturut-turut bergenerasi ataupun berturut-turut khalifah semuanya berideologi. Nah, Al-Quran adalah makhluk. Dan mereka semuanya memenjarakan Al-Imam Ahmad. Tiga khalifah Imam Ahmad dipenjara. Dipenjara, khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Dan yang paling dahsyat, dalam menghukum Imam Ahmad adalah ketika di zaman Al-Mu'tasim Billah. Al-Mu'tasim Billah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sampai setiap hari dicambuk. Ratusan kali atau berapa dicambuk setiap hari oleh Imam Ahmad oleh Al-Gojo, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sampai berdarah-darah. Sampai ber, berdarah-darah ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, baru alhamdulillah pada setelah al-wasik billah, ketika itu yang menjadi khalifah adalah al-mutawakkil ala Allah. Al-mutawakkil ala Allah, maka dia pun memahami bahwasanya ideologi yang benar adalah Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Akhirnya pada masa inilah Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala dimuliakan, dikeluarkan dari penjara. Yang tadinya tidak boleh taklim, silahkan taklim, belajar, nah, buka majlis, bahkan mendakwahkan Al-Quran adalah apa? Kalamullah, bukan makhluk. Syahidnya, ikhwanul hadirin rahimani wa rahimakumullah, cuma syahidnya yang ingin kita petik adalah ketika beliau telah keluar dari penjara, dia punya teman seorang dokter. Nah, Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengeluhkan kepada temannya yang tabib ini akan sakit yang ada di punggungnya. Maka sang dokter temannya Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala tadi bertanya kepada Imam Ahmad rahimahullah, kamu kenapa kok sakit? Gak tahu, lecet gak ada, luka gak ada, masa penyiksaan telah berlalu, tapi kok terasa sakit di bagian punggung, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Diraba-raba, dirasa-rasa, enggak ada. Tidak ada, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, maka kebetulan dokter ini, tabib ini itu dekat dengan para sipir di penjara, para apa? Penjaga-penjaga di penjara. Maka dia masuk ke penjara, nanya-nanyai orang sipir yang ada di penjara, kemudian ya, yang masih ada di penjara, dicari tahu apa yang terjadi dengan Imam Ahmad. Ternyata ya khalafidin rahimani wa rahimakumullah, ada yang mengetahui bahwasanya ada Imam Ahmad, saking kerasnya siksaan yang beliau dapatkan, sampai punggung beliau itu berdarah-darah, terbuka dalamnya. Maka kami yang di situ, kata dia, bukan dokter, nah, berupaya untuk menjahit lukanya Al-Imam Ahmad. Ternyata yang termasuk kena jahitan itu adalah daging yang sudah mati. Daging yang sudah mati masuk di dalam daging. Paham ya? Daging yang sudah mati masuk dalam daging. Katanya enggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka tahulah sang dokter tadi, ini sebabnya karena ada daging yang mati yang dijahit tinggal di dalam. Nah, ini ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Misalnya kita ya, ada yang berobat operasi atau diobati oleh dokter, guntingnya ketinggalan. Kira-kira apa yang mengucapkan kita kepada dokter ini? Dokter. Atau apa? Kita disiksa, atau kita misalnya waliyazubillah la qadarullah, misalnya kita dizolimi, luka parah, patah kaki, tangan, waliyazubillah, nah, kemudian apa? Ketika dioperasi gagal. Nah, kira-kira apa yang diucapkan kepada yang berbuat zolimi? Ada gak? Ya Allah, ampunilah dia. Ada gak kira-kira seperti itu? Sudah dilukai, tahu-tahu operasi gagal lagi. Nah, gagal, enggak ketemu ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Tapi lihat apa yang terjadi kepada Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ya sudah, kata dokter, kalau begitu berarti harus dikeluarkan daging yang mati tadi. Harus dikeluarkan ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, akhirnya dioperasi. Nah, operasi ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah di zaman dahulu tidak secanggih zaman sekarang. Nah, kalau zaman sekarang operasi dibius dah enggak terasa, setelahnya paling baru terasa. Nah, orang yang operasi melahirkan, cesar dan dibius enggak terasa. Nah, zaman dahulu enggak demikian. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mulailah dioperasi Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Beliau selama operasi itu terus berzikir kepada Allah tabaraka wa taala. Apa zikirnya Imam Ahmad rahimahullah? Apa yang diucapkan oleh Imam Ahmad selama operasi yang menyakitkan tadi? yang diucapkan oleh Al-Imam Ahmad, Allahumma ufir lil muqtasim, Allahumma ufir lil muqtasim, Allahumma ufir lil muqtasim, ya Allah ampunilah al muqtasim. Yang paling bertanggung jawab kan siapa? Al-Muqtasim. Nah, kalau Al-Gojo kan diperintah. Yang paling bertanggung jawab adalah Al-Muqtasim Billah. Nah, bukan ini, bukan sambil operasi gara-gara Al-Muqtasim ini, gara-gara ini. Benar, dia Allahumma fir lil Muqtasim. Terus yang diucapkan sampai selesai operasi, Allahumma fir lil Muqtasim, Allahumma fir lil Muqtasim. Luar biasa memaafkannya. Ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, luar biasa yang mungkin di zaman sekarang tidak kebayang, disakiti, nah, disiksa sampai sedemikian rupa, kemudian ketika dia demikian keadaannya, dia selalu memintakan ampun untuk orang-orang yang telah menzalimi dia. Nah, mungkin atau tidak kira-kira sulit ikhlasul rahimani wa rahimakumullah untuk bisa menerapkan yang demikian. Maka maksud kita ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah adalah kita yang merasa sakit dengan ucapan manusia, ucapan keluarga, ucapan orang tua dan yang lain sebagainya, maka berupayalah untuk apa? Melihat kepada para salaf. Belum seberapa. Nah, apalagi kita yang telah mengenal salaf ini, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, mendengar, mengenal dakwah ahli sunnah ini, biasanya kan kita kan yang sakit itu enam, ketika dicela, ketika diremehkan, ketika diolok-olok, ketika dikatakan yang menyinggung apa? Akidah kita. Nah, yang menyinggung apa? Agama kita. Kalian tuh ajaran sesat, kalian tuh begini dan begitu. Ikhwanul rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi itu belum seberapa dibandingkan para salaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan sebagai orang yang majnun, orang yang gila. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan sebagai seorang sahir, tukang sihir. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan kazzabun asyir, seorang yang pendusta dan kahin, seorang dukun. Nah, kita enggak ada yang dikatakan dukun orang itu. Ada enggak? Sekarang ngendahnya orang mengatakan antum dukun. Atau antum itu gila, atau ada antum berdusta, atau seterusnya. Tidak sampai demikian, ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Maka hendaknya memaafkan yang demikian. Jangan terbawa sakit hati yang justru itu membuat dakwah jelek. Nah, yang seharusnya memaafkan justru apa? Membuat dakwah jelek. Ahlu sunnah wal jamaah apalagi telah belajar seperti ini, dia harus menjadi orang yang gampang memaafkan, apalagi nah kesalahan itu muncul mungkin dari orang tuanya, keluarganya dan seterusnya. Yang masih punya hubungan keluarga jangan sampai dia berlebihan di dalam sakit hatinya. Ikhwanul rahimani wa rahimakumullah. Ingat, sakit hatinya kita biasanya dengan fisik atau dengan ucapan. Walaupun kalau kita enggak tahu yang dengan fisik. Nah, yang dengan fisik saja para salaf itu memaafkan, apalagi dengan ucapan ikhwanul rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula orang-orang misalnya ada mertua atau orang tua yang tidak senang dengan dakwah kita ikhwanul rahimani wa rahimakumullah, yang dianjurkan oleh para salaf ataupun terusus para ustaz-ustaz kita ya, karena hujan rahimani wa rahimakumullah, adalah perbaik muamalah dengan mereka. Karena ketika mereka keluarga khususnya ya, karena hujan rahimani wa rahimakumullah, entah orang tua atau saudara ataupun mertua ataupun yang lainnya yang tidak suka dengan dakwah ini, bahkan ngata-ngatai, maka jadilah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu berdakwah kepada ibunya, nah, ibunya enggak mau menerima. Nah, sekali Abu Hurairah berdakwah, ibunya nolak. Nah, dua kali Abu Hurairah berdakwah kepada ibunya, ibunya enggak mau masuk ke dalam Islam. Nah, kemudian apa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu meminta kepada Rasulullah SAW untuk apa, melapor kepada Rasulullah SAW bagaimana ibu ini wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah aku dakwahi bahkan, nah dia setelah aku dakwahi ngata-ngatai engkau wahai Rasulullah SAW dengan perkataan yang jelek. Maka ternyata Rasulullah ketika itu mendoakan ibunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mendoakan ibunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, nah pulanglah Abu Hurairah ke rumahnya dalam keadaan sedih, apa ibunya masih belum mau menerima dakwah. Ternyata ketika mau masuk rumah ada suara gemericik air di dalam rumah. Ibunya mengatakan tunggu, jangan masuk dulu. Ternyata ibunya mandi. Setelah itu dia mengungkapkan ataupun masuk ke dalam Islam. Begitu pula kita tahu kabilahnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah kabilah Daus. Kabilahnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah kabilah Daus, Ad-Dausi. Mereka juga yang kenal dengan rahimani wa rahimakumullah tidak senang dengan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membenci dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suku Daus ini susah untuk diajak. Nah, maka Rasulullah mengangkat tangannya apa? Mau berdoa sampai orang-orang ketika celaka Daus ini, mau didoakan kejelekan oleh Rasulullah SAW karena jahatnya, kenapa tidak menerima dakwah dan seterusnya. Maka Rasulullah mengangkat tangannya mau mendoakan sampai orang-orang ketika celaka Daus, banyak suku Daus celaka, Rasulullah mau berdoa. Ternyata Rasulullah mengangkat tangannya bukan mendoakan kejelekan, beliau mengatakan Allahumma hdi Dausan, Allahumma hdi Dausan, ya Allah, nah berilah hidayah kepada suku Daus. Ternyata akhirnya mereka pun masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Itu yang hendaknya kita miliki, bukan merasa sakit hati, bukan merasa kecewa dengan orang-orang yang membenci, rahimani rahimani wa rahimakumullah, yang ngata-ngatai dan seterusnya, bahkan waliyullah dengan fisik, tetapi tetap mendakwahi dan tetap apa, mendoakan mereka. Dan tadi tentunya di antara cara berdakwah kepada orang-orang yang benci, terkhusus kepada keluarga ya para hadirin rahimani wa rahimakumullah, adalah apa? Tadi yang pertama pelan-pelan didakwahi, yang kedua apa? Di terus mendoakannya, dan yang ketiga ya para hadirin rahimani wa rahimakumullah, tunjukkan adab dan akhlak kita, tunjukkan ajaran salaf itu adalah ajaran yang ini yang indah. Nah, dan ini jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya walaupun mereka membenci, walaupun mereka memusuhi ajaran kita, tetapi bisa kita tetap diperintahkan untuk bergaul dengan mereka dengan cara yang baik. Yang baik, tunjukkan adab dan akhlak yang baik. Nah, apa? Wa in jahadaka ala an tusyrika ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu, kata Allah Subhanahu wa taala, memaksa engkau untuk berbuat kesyirikan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau mereka berdua, kedua orang tuamu memaksa engkau untuk berbuat kesyirikan, nah dalam keadaan tidak punya ilmu kamu padanya, nah fala tuti'huma, jangan engkau taati keduanya. Jangan, tetap berbeda keyakinan, berbeda akidah, tidak boleh apa? Tidak boleh menuruti mereka. Mereka memerintahkan berbuat syirik orang kedua orang tua, jangan. Nah, mereka memerintahkan untuk berbuat bid'ah, jangan ikuti. Mereka memerintahkan untuk berbuat maksiat, jangan. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala ayat dalam lanjutan ayatnya, wa sahibhuma fid dunya ma'rufah, dan bergaulah kalian dengan keduanya dalam perkara dunia dengan cara yang baik. Nah, jangan mentang-mentang enggak usah tegur, perintahkan syirik orang tua, enggak usah hubungan lagi. Lah, tetap diperintahkan apa? Mereka tetaplah orang orang tua yang kita harus berbakti. Nah, berbuat baik dalam perkara dunia. Ikhwanatiddin rahimani wa rahimakumullah. Tunjukkan bahwasanya dakwah salaf itu bukan sekedar apa, dan memang itu memang bukan sekedar akidah saja salaf itu. Nah, bukan sekedar ibadahnya saja yang harus sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Semua aspek kehidupan itu harus dipraktekkan. Itulah namanya salaf. Nah, yang orang-orang yang mengikuti dakwahnya, tarikahnya Nabi kita Muhammad SAW. Ini khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Itulah salaf, bukan sekedar akidahnya bagus, tepat, benar, bukan sekedar ibadahnya, tapi muamalahnya, adab, akhlaknya kepada sesama manusia, orang tua, kemudian tetangga dan yang lainnya, semuanya bagus. Itulah salaf yang sempurna. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga jangan dikesankan salaf itu yang penting enggak syirik, enggak bid'ah. Toh lah, keliru besar, salah besar ketika yang memahami salaf itu akidahnya saja yang mantap. Nah, akhlaknya jelek. Nah, ini ada muncul pikiran-pikiran, omongan-omongan dari manusia gara-gara tingkah sebagian orang-orang yang berupaya mengikuti salaf yang tidak terbimbing dalam masalah adab dan akhlaknya. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Maka semuanya berupaya dengan sekuat tenaga kita mempraktekkannya. Nah, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, dan cocok mungkin kita dapat cerita yang dari Ustaz Mukhtar. Kita dengarkan ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya di contoh bagaimana sekarang yang cerita ini itu yang mungkin di mobil pernah ngeceritakan, yang mobil pulang kan kemarin. Nah, bahwasanya di Yaman ada teman beliau, sahabat beliau yang nikah sama ahwat bersyajar. Nah, salaf. Cuma ya kalau di rahimani wa rahimakumullah, orang tuanya enggak setuju. Mertuanya sewa, perempuan ini tidak setuju. Orang tuanya wanita, orang tua ibu dari siapa laki-laki ini tidak setuju dia menikah dengan orang yang bercadar, orang-orang salaf. Nah, karena orang bercadar itu dikira wah orang satu kumuh, nggak ngerti adab, nggak ngerti apa, kolot lah. Nah, tapi walhamdulillah tinggalnya tidak dekat. Lain kota, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, lain kotanya. Nah, kalau dekat ini berbahaya. Nah, pada suatu saat ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, dikurang kata beliau mertua dari wanita ini, orang tuanya laki-laki, ibunya dan ayahnya ingin berkunjung ke tempat apa? Ke tempat anaknya. Maka kata sang suami, wahai istriku, engkau awak jamu dengan sangat bagus orang tuaku. Nah, layani mereka dengan sangat bagus. Ini menunjukkan akidah apa? Akidah ibadah atau akhlak? Akhlak. Tunjukkan akhlakmu yang bagus, layani kedua orang tuaku. Servis dengan istimewa. Maka disiapkan oleh istrinya menyambut kedua orang tuanya, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, dengan sekian sambutan, dengan sekian pelayanan yang memuaskan kedua orang tuanya. Nah, sehingga berubah pemikiran kedua orang tuanya. Dikira apa? Tidak berpendidikan wanita salaf itu, tidak kurang akhlaknya, kolot dan seterusnya, tidak mengerti adab. Nah, ternyata ditunjukkan adabnya bagus, pelayanannya bagus dan seterusnya. Maka ketika mereka pulang, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, sang orang tua menelpon kepada anaknya. Ternyata orang istrimu, orang yang bercadar itu luar biasa baiknya, luar biasa akhlaknya. Nah, dugaan selama ini orang yang bercadar itu jelek. Nah, enggak mantap akhlaknya, beradab, kurang berakhlak. Ternyata luar biasa baiknya, adabnya, akhlaknya. Nah, maka kata orang tuanya, kalau ternyata orang yang bercadar itu seperti itu adabnya, kamu cari istri kedua. Hah? Kamu cari istri satu saja mantap. apalagi dua. Apa maksudnya? Dikira pokoknya mantap tuh. Satu saja masya Allah pelayan, apalagi dua. Kalau gitu kata orang tuanya, cari yang kedua, yang seperti itu. Ini karena hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang menunjukkan apa? Luar biasa pengaruh adab dan juga akhlak itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, sehingga harus diperhatikan untuk bergaul kepada orang-orang yang memusuhi dakwah, terkhusus mereka dari pihak-pihak keluarga, ayah, ibu, orang tua, nah, dan keluarga-keluarga yang lainnya, hendaknya kita jauhkan dari sikap membenci. Praktekkanlah firman Allah Subhanahu wa taala tadi, luar biasa, sampai wa in jahadaka ala an tusyrika ba an tusyrika ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma, sampai pada tingkatan memaksa. Wa in jahadaka, seandainya kedua orang tuamu memaksa untuk syirik. Nah, orang tua kita kan enggak ada yang maksa. Ada enggak orang tua kita, keluarga kita maksa berbuat syirik? Maksa ke kuburan, maksa minta-minta di kuburan, enggak ada. Sampai memaksa berbuat syirik. Cuma mereka yang berbuat syirik, kesirikan mungkin. Mereka yang berbuat kebid'ahan, tidak ada ngajak-ngajak, bahkan tidak. Nah, ngajak-ngajak sih tidak. Tidak memaksa ya, karena jin rahimani wa rahimakumullah. Nah, yang maksa saja Allah mengatakan wa sahibhuma fid dunya ma'rufat, bergaullah dengan mereka di dunia ini dalam perkara dunia dengan cara yang baik, dengan cara yang baik. Bukan apa? Dengan justru yang membenci dibenci juga. Yang membenci kita dibenci. Itu Pak billati ya. Ya ahsan, ayat yang kemarin kita baca itu Pak billati ya ahsan, tolaklah. Nah, kejelekan itu dengan yang lebih baik. Nah, wala yastawil hasanatu wala sayyi'ah infaq billati hiya ahsan, tidak sama antara kebaikan dengan kejelekan. Nah, tolaklah dengan cara yang lebih baik. Nah, maka orang yang kamu dengan dia fa idza bainaka wa bainahu adawatun fa innahu ka'annahu waliyyun habib, kata Allah Subhanahu wa taala, sehingga tiba-tiba orang yang engkau dengan dia ada permusuhan, maka seolah-olah dia menjadi sahabat yang setia. Kenapa? Karena engkau memaafkan dia. Maka ini tambahan yang kana hujan rahimani wa rahimakumullah pada dari materi pada pertemuan yang sebelumnya, untuk menekankan kepada kita bagusnya, keutamaan, pentingnya keutamaan apa? Memaafkan manusia. Memaafkan manusia. Nah, menahan marah kalau hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini sangat bergandengan. Maka kalau kita berat untuk memaafkan orang lain siapapun dia, maka tadi ingat apa yang dilakukan oleh para salaf, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang justru mendoakan banyak orang yang mencela, mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bahkan yang melempari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga bagaimana Al-Imam Ahmad, begitu juga bagaimana siapa? Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yang juga dipenjara berkali-kali. Nah, Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dipenjara berkali-kali, tetapi beliau mengatakan semua, beliau mengatakan bil makna semua orang yang telah menzalimi aku telah aku halalkan. Kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu, dalam keadaan beliau berkali-kali masuk penjara, nah, beliau mengatakan bil makna ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, semua yang telah berbuat zalim kepada saya telah aku halalkan. Kecuali kata beliau, kezaliman yang itu atau perbuatan yang itu hubungan dia dengan Allah tabaraka wa taala, maka hendaknya dia bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala. Adapun dengan saya yang telah menzalimi saya, semuanya telah aku halalkan, padahal posisi beliau berkali-kali di penjara. Ini khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Semoga ini bermanfaat bagi saya pribadi dan untuk semuanya. Insyaallah hadis yang berikutnya kita sambung pada pertemuan yang berikutnya saja insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.